Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa masail dari bab Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Yang terakhir kita pelajari adalah masalah yang ke-15, samaratu hadzal ilmi wa adamu al-ghitrar bil kathrah. Buah dari ilmu tauhid ini yaitu tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Sudah kita baca kenapa kita tidak boleh tertipu dengan jumlah yang banyak. Dan dari dua sisi, jangan kita tertipu dengan banyaknya orang yang binasa sehingga kita ikut binasa bersama mereka jika yang mereka lakukan adalah kebatilan walaupun jumlah mereka banyak. Kemudian dari sisi yang kedua, jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak walaupun berada di atas al-haq, karena itu akan membawa kepada sifat ujub yang tercela. Nah, adam zuhdi fil qillah, adapun tidak boleh zuhud terhadap jumlah yang sedikit, karena terkadang jumlah yang sedikit itu khairan minal kathrah, lebih baik daripada jumlah yang banyak. Nah, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Faqalilun min ibadiyas syukur, sedikit hamba-hamba kami yang bersyukur. Nah, maka min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak kelompok yang jumlahnya qalilah, sedikit mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak. Jadi kita tidak boleh merasa minder, merasa fobia, merasa zuhud terhadap jumlah yang sedikit, karena terkadang jumlah yang sedikit itu lebih baik daripada jumlah yang banyak. Nah, masalah berikutnya, masalah yang ke-16, ar-rukhsatu fi ruqyati min al-aini wal huma, keringanan untuk melakukan ruqyah yang disebabkan karena penyakit ain dan penyakit al-huma, yaitu penyakit yang disebabkan karena tersengat binatang berbisa. Ini tentunya diambil dari hadis yang sudah kita baca, la ruqyata illa min ainin aw huma. As-sabi'a asyrata, masalah yang ke-17, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Berdasarkan apa yang sudah kita baca di dalam hadis yang panjang, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, telah bagus orang yang berhenti terhadap apa yang dia dengarkan. Nah, walakin kada wa kada, akan tetapi begini dan begini dan seterusnya dari hadis. Fa'ulima anna al-hadith al-awwala la yukhalifu al-thani, maka diketahui dari sini bahwasanya hadis yang pertama, la ruqyata illa min ainin aw huma, ini hadis yang pertama, la yukhalifu al-thani, tidak menyelisih hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang menyebutkan tentang orang yang meminta ruqyah, yang mana hal tersebut akan menjadikan dia luput dari kesempurnaan. Nah, jadi tidak ada mukhalafah, tidak ada perselisihan antara yang pertama dengan yang kedua. Karena yang pertama tentang rukyah secara umum, lalu yang kedua adalah tentang meminta rukyah. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang datang kepadanya kemudian membacakan kepada dia ayat-ayat Quran ataukah doa-doa dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak menolaknya. Jangan kemudian dia mengatakan atau beranggapan kalau saya menolak dan saya bertawakal berarti saya akan masuk ke dalam hadis, atau beranggapan kalau saya menerimanya saya akan luput dari keutamaan hadis. Tidak. Ya, kalau orang datang merukyah dia, dia tidak menolak. Yang tidak boleh dan itu mengurangi kesempurnaan, dia datang meminta rukyah. Jadi harus dibedakan ya. Didatangi kemudian dirukyah, ini jangan dia tolak. Nah, kemudian keadaan yang lain, dia yang datang meminta rukyah, ini yang tidak boleh. Sehingga dari sini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia meminta rukyah kepada orang lain, dia meminta dibacakan rukyah kepada orang lain, ini menafikan kesempurnaan, luput darinya kesempurnaan. Kemudian yang kedua, dia tidak melarang orang merukyah dirinya, tapi dia juga tidak meminta. Ya. Ini tidak membuat dia luput dari keutamaan, karena dia tidak meminta rukyah. Keadaan yang ketiga, dia melarang orang yang ingin membacakan rukyah kepadanya. Dia juga tidak meminta, tapi dia melarang orang lain membacakan rukyah kepadanya. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza khilafus sunnah." Ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Nah, kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak melarang Aisyah radhiyallahu taala anha merukyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat, mereka tidak melarang orang yang ingin merukyah mereka. Dan ini tidak mempengaruhi tawakal kita sama sekali. Tidak mengurangi bentuk tawakal kita sama sekali. Selama kita tidak meminta rukyah. Kalau kita ingin menggambarkannya, perumpamaannya seperti orang yang memberikan kebaikan kepada kita tanpa kita menolak. Beda antara kita diberi dengan kita meminta. Yang tercela meminta. Tapi kalau kita diberi, maka kita terima. Demikian pula dalam hal bacaan rukyah. Jika ada orang yang datang ingin membacakan rukyah kepada kita, maka jangan ditolak. Karena itu termasuk khilafus sunnah. Jadi ini tiga keadaannya. Meminta rukyah maka ini menyebabkan dia luput dari keutamaan. Kemudian tidak menolak orang yang mau merukyah dia. Nah, ini tidak menjadikan dia luput dari keutamaan. Kemudian yang ketiga adalah menolak rukyah, ini adalah khilafus sunnah. Menolak orang yang akan merukyah dia, khilafus sunnah. Menyisi Rasulullah, menyisi keadaan para sahabat. Baik. Masalah berikutnya, Tsamanata Asyrata yang ke-18. Budus salafi an madhil insani bima laysa fihi. Jauhnya kaum salaf dari keinginan mendapatkan pujian manusia terhadap sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, ini merupakan sifat yang sangat mulia. Seseorang tidak senang pujian dengan sesuatu yang memang tidak ada pada dirinya. Ya, sangat bertentangan dengan keadaan sebagian orang yang mana dia senang dipuji padahal sesuatu yang terpuji itu tidak ada pada dirinya, cuma dia senang dipuji. Nah, kaum salaf sangat jauh dari menginginkan pujian yang tidak ada pada dirinya. Nah, diambil dari kisah ini, ya, yaitu ucapan amma ini lam akun fi salatin walakinni rudibtu. Ya. Ketika ditanya siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh, dia menjawab saya. Kemudian dia ingin menepis persangkaan orang kenapa dia bangun malam-malam, apakah karena sholat. Ya. Dia tidak ingin dipuji. Dikatakan orang yang rajin sholat malam sehingga sempat-sempatnya dia melihat bintang jatuh karena bangun malam sholat. Tidak, dia mengatakan saya tidak sholat tapi saya disengat binatang yang berbisa. Nah, ini jauhnya salaf dari ingin mendapatkan pujian dari hal yang tidak ada pada dirinya. Hendaknya kita mencontoh mereka. Atas ayat asy-syurata yang ke-19, qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Yakni termasuk dari mereka yang mendapatkan keutamaan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Termasuk dari 70.000 orang, sab'una alfan, masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses penghisaban terlebih dahulu. Tidak dihitung lagi amalan. Ya subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Nah, ucapan Nabi alaihissalatu wassalam ini, kata Syekh rahimahullah, alamun min alamin nubuwah, termasuk diantara tanda dari tanda-tanda kenabian. Dari sisi mana ini dikatakan sebagai tanda kenabian? Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anta minhum ini adalah jumlah doa iya, kalimat yang mengandung doa, karena konteksnya memang Ukasyah Ibn Mihsan meminta doa, ya Allah atau ya Rasulullah, doa Allah hanya ja'alani minhum, berdoalah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Nah, lalu bagaimana dikatakan termasuk di antara tanda-tanda kenabian? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun sisi pandang ini memiliki kelemahan karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa diijabahi doanya, sehingga bukan merupakan khususan. Kita tidak mengatakan ini adalah tanda dari tanda-tanda kenabian, karena diterimanya doa bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima doanya. Selain beliau, dari kalangan umatnya as-salihun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan yang lain kecuali alasan yang kedua, yaitu doa na'am jumlah khobariyah. Anta minhum, kamu adalah termasuk bagian daripada mereka. Ini adalah khobar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Walaupun siapnya Ukasyah meminta didoakan, tapi Nabi mengatakan anta minhum. Artinya Nabi Rasulullah SAW mengeluarkan perkara yang goib, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaannya nanti pada hari kiamat. Boleh saja nanti, atau boleh saja di dunia ini dia terlihat zahirnya masya Allah menampakkan kesolehan, tapi di akhirat tidak tahu, karena yang mengetahui hati seseorang adalah Allah Subhanahu. Tapi ketika Nabi mengatakan anta minhum, maka ini adalah rekomendasi. Ini adalah pengkhabaran tentang sesuatu yang lain. Dan itu terbukti di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Uqasyah bin Mihsan terus di atas istiqomah sampai meninggal. Mahrusan terjaga beliau radhiyallahu taala anhu sampai meninggal dari penyimpangan dan kesesatan. Istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim. Berarti ini apa? Alamun min a'lamin nubuwwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini ramalan Nabi. Nabi bukan ya bukan dukun. Ya seperti banyak orang-orang yang mengeluarkan statement ungkapan Nabi pernah meramalkan dalam hadis la ilaha illallah. Sangat tidak beradab kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kita katakan Nabi mengkhabarkan perkara yang lain. Jangan mengatakan Nabi meramal. Meramal itu artinya meraba-raba. Menebak-nebak. Bisa benar, bisa salah. Tapi apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW pasti benar. Tanpa ada keraguan. Dan itu adalah termasuk di antara konsekuensi keimanan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara konsekuensinya adalah kita membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kita tidak mengatakan ramalan. Kalau ramalan bisa benar, bisa salah. Tapi membenarkan tasdiquhu fi ma akhbara. Barakallahu fiik. Baik. Ya ini kita singgung sedikit karena memang di zaman sekarang ini ya banyak ungkapan-ungkapan yang tidak menunjukkan adab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Al-ishruna yang ke 20. Fadilatu Uqasha. Keutamaan sahabat Uqasha. Yaitu masuk dalam kategori orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Nah, baik. Lalu pertanyaannya, hal nashhadu lahu bidzalik? Apa kita persaksikan itu untuk beliau? Beliau adalah penghuni syurga, ya? Karena Rasulullah SAW syahidalahu biha, telah mempersaksikan untuk beliau keutamaan ini. Masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Al-Hariyata wal-Ishrun, masalah yang ke-21, istimalul ma'arim. Penggunaan al-ma'arim. Al-ma'arim jamak dari kata mi'ram, yaitu lafzun lahu maknayan. Satu lafaz yang memiliki dua makna, qaribun wa ba'idun. Makna yang sifatnya dekat, makna yang sifatnya jauh. Nah. Baik. Ini diambil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika Uqasyah radhiyallahu taala anhu selesai mengutarakan permintaannya, datang orang lain mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga aku termasuk dari mereka. Apa kata Nabi? Anda, atau kata Nabi, sabaqaka minna Uqasyah. Uqasyah telah mendahuluimu. Ya. Ini ma'arim. Lafaz yang memiliki dua makna. Nah. Ada kemungkinan barakallahu fikum ya Nabi alaihi salatu wasallam menolak permintaan orang yang kedua karena dia munafik. Ada juga kemungkinan yang lain, yaitu menutup celah supaya yang lainnya juga tidak ikut meminta. Kalau dibuka pintu yang kedua, akan terbuka pintu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Jadi ada dua makna di sini. Sama kok kami harum kasha ada dua. Ada dua makna. Ini namanya ma'arib. Ya, jamak dari mi'rab. Nah. Baik, asalnya wal isyrun yang ke-22. Husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak terang-terangan menolak. Ketika orang yang kedua ini juga meminta, tidak mengatakan sudah enggak usah minta, cukup ukasa saja. Tidak. Tapi menggunakan ungkapan yang tidak membuat orang jengkel, tidak membuat orang marah. Sebabnya bilang ukasa telah mendahului. Tidak mengatakan enggak usah minta. Tapi ungkapannya halus. Ya. Sebagai bentuk jawaban kepada orang yang meminta ini setelah ukasa. Dan juga sebagai alasan demi menutup celah, pintu yang bisa menyebabkan orang banyak juga ikut meminta sementara mereka tidak berhakkan begitu. Ya, masuk ke dalam jannah tanpa hisab ini bukan sesuatu yang sepele, bukan perkara yang mudah. Yang mana setiap orang meminta kemudian dikabulkan. Tidak, tapi butuh apa? Butuh tahqiqut tauhid. Penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya. Sehingga Nabi menutup pintu ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, kita telah selesai dari masail, ada 22 masalah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke penjelasan Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Kata Sa'di rahimahullah pada halaman ke-18 ya di bukunya. Wa hadzal babu takmilun lil babi alladhi qablahu wa tabi'un lahu. Dan bab ini merupakan takmil, penyempurna terhadap bab alladhi qablahu, bab sebelumnya. Bab sebelumnya tentang apa? Keutamaan tauhid. Ya. Keutamaan tauhid yang menghapuskan dosa-dosa. Ini termasuk di antara keutamaan tauhid. Bisa masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Wa tabi'ul lahu dan juga tabi'ul lahu yang mengikutinya. Nah, termasuk keutamaan tauhid. Qala fa inna tahqiqat tauhid, karena sesungguhnya tahqiq at-tauhid, penerapan tauhid itu adalah caranya tahdhibuhu wa tasfiyatuhu, membersihkannya dan menyucikannya minasyirkil akbar wal asghar, dari syirik besar dan kecil. Yang pertama. Nah, dan ini yang utama, pertama dan utama. Kita tidak bisa merealisasikan tauhid, tidak bisa dikategorikan sebagai ahli tauhid sampai kita membersihkan diri kita dari segala jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatankah maupun ucapan. Semuanya harus bersih. Kemudian yang kedua, wa minal bida'il qawliyati al-i'tiqadiyah. Dan dari bid'ah yang sifatnya qawliyah, i'tiqadiyah. Sifatnya keyakinan. Bid'ah i'tiqadiyah ini dikategorikan oleh para ulama sebagai bid'ah mukhrijah anil millah. Bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena sifatnya i'tiqad, bukan sekedar amalan, tapi sudah sampai pada tahap keyakinan. Keyakinan yang diada-adakan di dalam Islam. Baik. Wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah, demikian pula membersihkan diri dari bid'ah fi'liyah dan amaliyah. Bid'ah yang sifatnya amaliyah, yang selain i'tiqad tadi. Nah, ya, seperti bid'ah-bid'ah yang banyak bertebaran di sekitar kita, ya, berupa maulid, perayaan Isra Mi'raj, dan seterusnya. Wa minal ma'asi, dan juga membersihkan diri dari maksiat-maksiat. Ya, jadi tiga perkara, syirik, bid'ah, maksiat. Semuanya harus ditinggalkan untuk mentahqiq tauhid. Kalau hanya syirik saja yang ditinggalkan, masih ada bid'ah dan maksiat, berarti dia belum mentahqiq tauhid. Namanya mentahqiq, betul-betul menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Sehingga tiga hal ini harus tinggalkan semua. Kesyirikan, bid'ah, dan maksiat. Dan maksiat di sini adalah al-isra al-ma'asi. Sebenarnya nanti akan disinggung, ya. Terus menerus di atas kemaksiatan. Adapun jatuh kepada maksiat kemudian dia bertaubat, maka tidak termasuk, karena tidak seorang pun dari kita yang luput dari yang namanya maksiat. Tapi harus bertobat dari ini. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak boleh terus menerus di atas maksiatnya itu. Bagaimana cara melakukan hal yang disebutkan di atas tadi, membersihkan kesyirikan, bid'ah, dan maksiat, bikamalil ikhlasi lillahi fil aqwal wal af'ali wal iradati, yaitu dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam hal ucapan, perbuatan, dan iradat, tujuan-tujuan dan maksud. Ya. Ini dulu, ini dasarnya. Ikhlas dalam berucap. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, lillahi azza wa jalla, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Setiap perbuatan yang kita lakukan, lillahi azza wa jal, ikhlas hanya untuk Allah. Nah, apapun yang kita lakukan, ya, keseharian kita, nah, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, ta'awun yang kita lakukan, lillahi azza wa jal. Bukan ingin dikatakan, masya Allah, ta'awunnya. Tidak. Dia dipuji dengan tidak dipuji sama. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pujian dari usaha yang kita lakukan, kemudian kita kendor, menunjukkan kurang ikhlas. Jadi untuk menakar keikhlasan kita, lihat apa yang sudah kita lakukan ini. Dipuji dengan tidak dipuji oleh manusia sama saja. Baik. Dikamalil ikhlasi lillahi fil aqwal wal af'al wal iradat, dan maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Ya, ini kembali kepada niat. Qala bi salamati minasyirkil akbar, dan juga selamat dari syirik besar, al-munaqidi li asli tauhid, yang bisa membatalkan pokok tauhid. Syirik besar. Ya, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu akan menafikan dan menghabiskan, menghilangkan akar dan pokok tauhid seseorang. Wa min asyirkil asghar al-munafi li kamalihi, dan juga selamat dari syirik kecil yang menafikan kesempurnaannya. Syirik kecil, syirik yang merupakan wasilah, hal-hal yang merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya, termasuk di dalamnya riya, sum'ah, dan seterusnya. Wa bisalamati minal bid'ah, dan juga selamat dari bid'ah wal ma'asi allati tuqaddiru at-tauhid, bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid. Berarti kan tiga ungkapan ini. Syirik besar menghilangkan, membatalkan pokok tauhid. Berarti ini paling bahaya. Syirik kecil menghilangkan atau menafikan kesempurnaannya. Nah, ini juga bahaya, tapi tidak seperti yang pertama. Bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid. Jadi ada istilah menghilangkan pokok tauhid, ada istilah menghilangkan kesempurnaannya, ada juga istilah mengotori tauhid. Nah, bid'ah dan maksiat yang dilakukan itu mengotori tauhid. Walaupun tidak menghilangkan ya pokok daripada tauhid itu sendiri, tapi dia sudah mengotori tauhid. Wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiquhu an husuli atharihi. Bid'ah dan maksiat yang bisa mencegah kesempurnaan tauhid dan menghalangi dari mendapatkan athar, pengaruh-pengaruh dan buah-buah daripada tauhid. Nah, qala faman haqqaqa tauhidahu, maka barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, merealisasikan tauhidnya, bi an imtala'a qalbuhu minal imani wat tauhid wal ikhlas, yaitu dengan memenuhi hatinya berupa keimanan, tauhid dan keikhlasan, wa saddaqathul a'malu, dan amalannya membenarkannya, bi an qadat li awamirillah ta'iatan munibatan mukhbitatan ila Allah, tunduk terhadap perintah-perintah Allah dengan penuh ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Walam yajrah dalika bil israri ala syai' minal ma'asi, dan tidak melukai itu dengan terus-menerus di atas maksiat. Nah, ini tadi. Ya. Nah, jadi bukan sekedar apa yang ada di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Maka keliru ucapan sebagian orang yang mengatakan yang penting hati saya baik, saya tidak sholat, jangan sudutkan saya, jangan memvonis saya, jangan menghukumi saya dengan sesuatu yang jelek. Yang penting hati saya baik. La. Wasaddaqathul a'mal. Ingat. Amalan membenarkan apa yang ada di dalam hati. Berarti ketika seorang mengatakan hati saya cukup, ya, yang penting hati saya baik, kemudian tidak dibenarkan oleh amalan, berarti dia telah dusta di waktu yang sama. Nah. Baik. Jadi mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan apa yang ada di dalam hatinya dan tidak menyukainya dengan israr terus-menerus di atas maksiat. Fa hadzal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisabin, maka inilah yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha, dan akan termasuk orang-orang yang as-sabiqin, terdahulu memasukinya, ya. Jadi masuk ke dalam jannah tanpa hisab, lebih dulu masuk ke dalam jannah, wa ila tabawwu'in manazil minha, dan menempati manazil, tempat-tempat yang ada di dalamnya. Nah, qala wa min akhassi ma yadkhulu fi tahqiqi, dan termasuk diantara hal yang khusus yang masuk dalam bentuk tahqiqnya, realisasiannya adalah kamalul qunuti lillah, sempurnanya ketundukan kepada Allah, wa quwwatut tawakkul ala Allah, dan kuatnya tawakkal kepada Allah, ya, ketundukan yang sempurna, tunduk. Yang namanya sempurna itu sami'na wa ata'na, dengar taat. Ya. Langsung dilakukan. Tidak pakai dipikir-pikir dulu. Saya pikir-pikir dulu ya. masuk akal atau tidak? Baik. Kamalul qunut, ketundukan yang sempurna kepada Allah, tawakal yang kuat kepada Allah. Bihaitsu la yaltaffu al-qalbu ila al-makhluqina. Nah. Di mana hati sama sekali tidak menoleh kepada makhluk. Fisya'ni min syu'uni, dari setiap keadaannya. Subhanallah. Sampai-sampai dia tidak mau minta rukyah kepada orang. Ya. Nah. Sampai-sampai dia tidak mau berobat dengan menggunakan metode besi panas, tapi hanya kepada Allah yang bertawakal. Baik. Wala istashraf ilaihim biqalbih talabu syaraf, dan dia tidak menginginkan kemuliaan kepada mereka dengan hatinya sama sekali, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah, tidak mencari-cari kemuliaan dari manusia. Subhanallah. Karena itu tadi, kuatnya tawakal dia kepada Allah. Wala yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi, dan tidak meminta kepada mereka dengan lisan maqal, dengan bahasa lisannya, dengan ucapannya, dengan demikian pula dengan bahasa tubuhnya. Ya, ada orang yang dia tidak minta dengan ucapannya, tapi dia meminta dengan bahasa tubuhnya. Secara tidak langsung, memang dia tidak meminta. Nah, atau secara langsung dia tidak meminta, tapi dengan bahasa tubuhnya dia meminta. Mengharap kepada makhluk, ya, ini juga menafikan tauhid. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu, bahkan lahiriahnya dan batinnya, wa qawluhu wa af'aluhu, ucapannya dan perbuatannya, wa hubbuhu wa bughdhuhu, cintanya dan bencinya, wa jami'u ahwalihi kulli, dan seluruh keadaannya, maqsudan biha wajhallah, hanya menginginkan wajah Allah. Inilah tauhid. Inilah tahqiqut tauhid. Muttabi'an fiha Rasulullah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wan nasu fi hadzal maqamil azim darajatun, dan manusia pada keadaan yang besar ini darajat, bertingkat-tingkat. Ya. Tidak satu keadaan, tapi keadaan mereka bermacam-macam. Ya. Tidak satu tingkatan. Wa likullin darajatun mimma amilu. Ya. Setiap orang mendapatkan derajat dengan apa yang dia amalkan. Nah, bertingkat-tingkat keadaan kita. Kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Kesempurnaan tawakal kita kepada Allah antara satu dengan yang lain itu bermacam-macam, berbeda-beda. Walaupun misalnya kita satu majelis, kita satu pembahasannya tentang tauhid. Ya, kita mendengarkan di waktu yang sama, tapi ya subhanallah, hasilnya berbeda antara satu dengan yang lain. Al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang mendapatkan taufik, yang di berikan taufik oleh Allah. Qala wa laysa tahqiqut tauhid bit tamanni wala bid da'awa al khaliyah min al haqa'iq. Maka tahqiq tauhid itu bukanlah dengan berangan-angan, bukan dengan slogan-slogan yang kosong dari hakikat. Nah, saya alhamdulillah ahli tauhid. Saya sudah belajar kitab tauhid. Saya tinggal di ma'had insyaallah. Ya, terjaga dari tauhid. bukan angan-angan, bukan sekedar slogan-slogan, wala bil huliyil atila, bukan ornamen yang diam. Ya, hiasan yang tidak memiliki makna. Wa inna ma dzalika bima waqara fil qulub. Sungguhnya saja itu dengan apa yang ada di dalam hati, min aqaidil iman, berupa akidah keimanan, haqaiqil ihsan, dan hakikat kebaikan, shadaqatul akhlaq, yang dibenarkan oleh akhlak, al jamilah, akhlak yang indah. Ya, makanya antara akidah dengan akhlak tidak bisa terpisah. Kalau ada orang mengaku akidahnya sudah bagus tapi akhlaknya sangat buruk, alhamdulillah, ini tidak sejalan. Ya, yang sejalan itu akidahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi tidak akhlak. Nah, baik. Dan akhlak ini sangat penting, barakallahu fiikum. Ini yang membuat orang tertarik dengan dakwah. Lihat bagaimana Nabi alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak yang mulia. Ya, banyak dai-dai di sana berdakwah dengan akhlak yang buruk. Wal'iyadzu billah. Ketika berceramah berapi-api, istilah anak-anak muda sekarang ngegas, ya, semangat mencela, mencaci, memaki, sampai-sampai orang tidak suka ya dengan dakwah Islam. Nah, jangankan orang kafir, kaum muslimin saja tidak simpati dengan dakwah yang seperti itu. Ya, dari kalangan ahlul bidah, hizbiyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pentingnya shadaqatul akhlaq al jamilah, akhlak yang indah membenarkannya. Wal a'malus shalihah al jalilah, mungkin pula amal saleh yang agung yang membenarkannya. Kemudian terakhir kata Sa'di rahimahullah, faman haqqaqa at-tauhid ala hadzal wajhi, barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan cara ini, hasalat lahu jami'ul fadailil musyari ilaiha fil babis sabiqi bi akmaliha, maka dia akan mendapatkan seluruh keutamaan-keutamaan yang sudah diisyaratkan pada bab sebelumnya, bi akmaliha, dengan sempurna. Sudah kita baca ya, bab yang kedua, bab keutamaan tauhid disebutkan dunia akhirat. Kemudian di sini diikutkan termasuk di antara utamanya adalah masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Untuk mendapatkan itu maka tahqiq tauhid dengan cara yang sudah dijelaskan di atas. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Sallallahu alaihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu.